بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab Al-Usul Al-Thalathah yang kita kaji, Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bagian kedua, kata beliau, Inna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Permasalahan yang kedua, maksudnya tentang kewajiban setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkannya. Demikian topik pembahasan. Ada tiga permasalahan kewajiban seorang muslim untuk mempelajari dan mengamalkannya. Yang pertama sudah kita pelajari dan sudah kita lalui, yakni Allah Jalla wa'ala telah memberikan rizki, telah menciptakan kita dan tidak tinggalkan kita dalam kondisi tanpa ada tugas apa-apa, melainkan kita diperintah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengannya Allah utus Rasul kepada setiap generasi untuk menunjuki kepada jalan yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga siapa yang mentaati Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan berikan jaminan masukkan dia ke dalam jannah. Dan sebaliknya, siapa yang durhaka, menentang, mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, Allah siapkan dia ke dalam an-nar. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah kedua yang sedang kita bahas, bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun dalam urusan ibadah kepadanya. Sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak rela ketika disekutukan dengan lainnya. Itulah inti dari permasalahan kedua. Sehingga muallif rahimahullahu ta'ala memperjelas, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sekalipun yang dijadikan sekutu selain Allah itu berupa malak, berupa malaikat muqarrab yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah Jalla wa'ala, wala nabiyyun mursal, dan sekalipun juga seorang nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau bawakan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Jin, tepatnya ayat ke-18, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru seorang pun, siapapun bersama dengan Allah. Kalian beribadah kepada Allah, Allah melarang untuk menyeru kepada selainnya, atau menyeru kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga menyeru menjadikan sekutu lain selain Allah Jalla wa'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, mengingatkan yang sudah lama untuk diingatkan kepada masing-masing semuanya, terkhusus wabil khusus adalah al-ummahat, nam an-nisa yang berada di belakang yang hadir dalam ta'lim, untuk bisa menahan diri dari berbicara satu dengan lainnya. Nam, hendaknya ini selalu dijaga pada setiap kajian-kajian yang berlangsung. Antunna, kalian, wahai ummahat, nam, tentunya memiliki tugas juga yang besar, termasuk menjaga putra-putri antunna. Maka di saat kondisi seperti itu, antum masih bisa menseriuskan diri selama ta'lim berlangsung. Maka insyaAllah ta'ala al-ajr, pahala di sisi Allah Jalla wa'ala buat antunnah, keniatan ikhlas untuk hadir di masjid dalam rangka menunaikan salat, demikian pula dilanjutkan dengan talabul ilm. Di sisi-sisi kesibukan untuk mengawasi dan sebagainya, putra-putri yang ada, antum masih bisa menseriuskan diri dalam belajar dalam waktu yang relatif singkat. Antum bisa menjaga diri dan demikian pula yang lainnya. Maka jazakumullahu khairan ketika antum bisa menenangkan suasana selama ta'lim berlangsung. Dengan itu juga membantu kepada saudara antum yang lainnya untuk bisa sama-sama menyimak kajian dengan sebaik-baiknya. Nah, ini perlu selalu diingatkan. Semoga tidak ada lagi yang berbicara satu dengan lainnya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada halaman yang ke-30. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan pada paragraf yang pertama, fal imanu billah la yakfi yakfi illa ma'al kufri bittagut. Bahwasannya iman kepada Allah Jalla wa'ala tidaklah cukup melainkan disertai pengingkaran kepada tagut. 6. Sesuai dengan ayat Al-Baqarah yang disebutkan di atasnya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang mengingkari At-Taghut dan dia beriman kepada Allah, sehingga tidaklah bisa berdiri sendiri, wa yu'min billah, iman kepada Allah Jalla wa'ala, tanpa yakfur bittaghut. Maka ketika itu terjadi ketimpangan, maka belum merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka oleh karenanya Allah sebut pada kelanjutan ayat itu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jika dia sudah amalkan, dia sudah wujudkan itu, maka sungguh dia telah berpegang dengan al urwah al wuthqa, tali yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Apa penafsiran al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat itu? Ditafsirkan oleh para mufassirin rahimahumullah, kalimat la ilaha illallah. Kalau antum sebatas melihat terjemah, maka al-urwah al-wuthqa artinya tali yang kuat. Kalau tidak ditafsiri dengan penafsiran yang benar, maka akan berpikir kesana kemari, apa makna tali yang kuat? Apakah tali itu yang bentuknya seperti ini dan sebagainya? Pemahaman secara letterlock tanpa merujuk kepada tafsir. Maka dengan melalui tafsir salaf, naam, maka kita mengetahui bahwa tali yang kuat itu adalah la ilaha illallah, lan fisama laha, yang tidak akan terputus padanya. 6. Maka iman kepada Allah Jalla wa'ala tidaklah cukup melainkan disertai pengingkaran kepada tagut. At-tagut adalah ibadah, peribadatan kepada selain Allah. Peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan itu jadilah seseorang mukmin yang hakiki. Wa illa fal musyrikun yu'minuna billah. Jika tidak dia wujudkan seperti yang dituntut tadi, dia hanya beriman kepada Allah dan tidak mengkufuri kepada tagut, fal musyrikun yu'minuna billah, maka keberadaan kaum musyrikin itu juga beriman kepada Allah. 6. Yusyrikuna bih, sementara mereka, walakinnahum yusyrikuna bih, tapi pada kenyataannya mereka itu menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Keberadaan kaum musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa menyatakan demikian? Naam, telah ditegaskan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jika mereka, kaum musyrikin, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka kaum musyrikin menjawab, itu semua adalah Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Dari sisi bentuk-bentuk tauhid, mereka beriman atau mentauhidkan Allah dari jenisnya rububiyyah. Dari sisi rububiyyah, hanya mengimani Allah Jalla wa'ala, Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pemberi rizki, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Itu semua bentuk tauhid rububiyyah, dan itu diyakini, diimani oleh kaum musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala mereka diperintah untuk ibadah hanya kepada Allah, Mereka diperintah untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan yang mereka sembah selama ini selain Allah. Aba wastakbar, mereka enggan dan mereka menyombongkan diri. Mereka masih bersikukuh dengan sesembahan-sesembahan yang telah mereka lakukan dari semenjak lahirnya, mengikuti agama nenek moyang mereka. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Yusuf ayat yang ke-106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ayat yang baru saja lusa kemarin kita lalui pada pembahasan kitab Tauhid. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ, dan tidaklah mereka, tidaklah sebagian besar mereka itu beriman billah, kepada Allah Jalla wa'ala, illa wahum musyrikun, melainkan mereka tetap dalam kondisi berbuat kesyirikan. 6. Kenapa? Karena mereka melakukan bentuk-bentuk persekutuan kepada selain Allah Jalla wa'ala. 6. Selanjutnya kata beliau, bayyana subhanah, Allah Jalla wa'ala menjelaskan, anna indahum imanu billah, bahwa sesungguhnya mereka itu beriman kepada Allah. Walakin yufsidunahu bisyirki, akan tetapi mereka merusaknya dengan perbuatan syirik. Keimanan mereka dirusak dengan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Yufsiduna bisyirki, mereka rusak, mereka hanguskan dengan sebab kesyirikan yang terus masih mereka lakukan. Mereka belum mau memperuntukkan ibadah iman hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja. Mereka merasa berat, merasa enggan untuk meninggalkan peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan selama ini. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari perbuatan seperti mereka. Hada makna qawlus syaykh, anna man abidallah wa ata'ar rasul, fa innahu la yushriku billahi syai'a. Inilah makna dari perkataan syaikh, perkataan muallif rahimahullah, bahwa siapa yang beribadah kepada Allah dan taat kepada rasulnya, maka sungguh dia tidaklah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Mengapa demikian? Karena Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sama sekali tidak akan ridha ketika dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam menjalankan ibadah kepadanya. 6. Maka pada poin yang kedua ini, Syekh ingin menegaskan bahwa ibadah jika tercampuri dengan kesyirikan, fa innaha la tuqbal, maka ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka mengharuskan ibadah yang murni tadi diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala semata, barulah ibadah tadi akan diterima, akan makbul, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tetapi selama ibadah tadi masih terkotori, di sana sini dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tapi dia masih mempersekutukan Allah Jalla wa'ala dari sisi-sisi yang lainnya, atau pada beberapa perkara lainnya, maka itu akan menodai ibadah yang selama ini dia lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabbnya, dari Allah jalla wa ala. Hadis yang semacam ini diistilahkan dengan hadis qudsi. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala. Qala ta'ala ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirki. Sesungguhnya aku, kata Allah jalla wa ala, sangatlah cukup dibandingkan sesuatu yang dipersekutukan selain aku dari bentuk-bentuk kesyirikan. 6. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal dengan suatu amalan di dalam agama ini, asyraka ma'i fihi ghairi, di mana dia menyekutukan bersamaku dengan selain aku, dia menyekutukan bersama aku dalam beribadah tadi kepada selain aku, artinya dia beribadah kepada Allah tetapi dia juga beribadah atau menjadikan tandingan-tandingan lain selain Allah jalla wa ala, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia, aku tidak akan urusi dia, hamba tadi, wa syirkahu, dan aku akan tinggalkan pula sekutu-sekutu yang dia gunakan selain aku, kata Allah jalla wa ala. Demikian Allah jalla wa ala secara tegas berlepas diri dari kesyirikan, dari perbuatannya, dan juga Allah jalla wa ala berlepas diri dari pelakunya. Allah jalla wa ala sama sekali tidak akan ridha. Allah jalla wa ala murka dengan perbuatan ini, perbuatan menyekutukan Allah jalla wa ala dengan selainnya. Kemudian kata beliau, hunaka qaumun yusallun. Di sana kita dapati suatu kaum yang juga salat. Yusallun, mereka salat. Wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga dia bersaksi. Dia zahirnya sebagai muslim, dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yukthiruna min dzalik, dan mereka memperbanyak perbuatan itu. Mungkin mereka dengan dengungkan kalimat la ilaha illallah dalam kesehariannya sekian puluh kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali. Wa yasumun, mereka juga puasa. Ramadan, mereka juga puasa. 6. Wa yahujjun, mereka juga dalam kesempatan ketika mereka bisa berangkat, mereka akan melakukan ibadah haji. Berangkat haji juga, berangkat umrah juga. Lakinnahum yad'unal adriha, akan tetapi dalam kesehariannya dia masih meminta-minta kepada adriha, kepada kuburan-kuburan. Datang ke kuburan para wali, melakukan safar dari daerahnya menuju tempat dimakamkannya wali-wali yang ada. Siap menyiapkan dana khusus untuk melakukan safari tour yang dikatakan religius, wisata religius. Kita masih sering mendengarkan dan tahu keberadaan mereka yang mengaku sebagai muslimin. Mereka salat, mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka puasa, mereka haji. Tapi pada kenyataannya mereka datang kepada kuburan-kuburan tadi. Sesampainya di sana mereka meminta-minta kepada al-amwat, kepada orang-orang yang telah dikuburkan, untuk dijadikan wasilah, dijadikan perantara antara dirinya kepada Allah jalla wa'ala. Dijadikan dalih bahwa dirinya terlalu banyak dosa, dirinya orang yang berlumuran dengan kemaksiatan, dirinya orang yang kotor, tidaklah pantas untuk dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala secara langsung. Allah itu maha suci. Allah Jalla wa'ala itu tidak akan mungkin untuk menoleh saya menurut bisikannya. Bagaimana kalau saya orang yang banyak dosanya, saya akan meminta, akan berdoa, tidak akan mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengabulkannya. Sehingga dibisikkan oleh syaitan, engkau harus jadikan perantara orang yang soleh, orang yang dekat hubungannya dengan Allah, sehingga dengan itu ada harapan doamu akan dikabulkan oleh Allah. Maka ini bisikan yang berbahaya. Disesatkannya dia dengan cara menjadikan perantara-perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala berupa al-amwat. Orang-orang yang telah meninggal dunia dijadikan di dalam perantara doanya antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Sudah tidak asing lagi bagi kita pemandangan seperti ini, dan masih sampai detik ini kita lihat dengan mata kepala sendiri, berbondong-bondong dengan bis dari daerah sana, dari daerah sini, kunjung kuburan sana, kunjung kuburan sini. Tidak hanya itu terjadi di negeri ini, tapi di negeri-negeri mayoritas kaum muslimin. Sehingga Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, wa ya'budunal Hasan wal Husain. Mereka menyembah kepada Al Hasan wal Husain, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyembah di sini maksudnya mereka datang ke kuburan Al Hasan wal Husain untuk meminta-minta hajat-hajat yang mereka butuhkan kepada Allah Jalla wa'ala melalui kuburan-kuburan tadi. Wal Badawi, demikian pula mereka datang ke kuburannya Badawi, wa fulan wa allan, dan sebagainya dan sebagainya. Sekian banyak kuburan-kuburan ditinggikan dan dihiasi dan dibentuk sedemikian rupa sehingga generasi demi generasi menyangka bahwa itu sesuatu yang layak untuk disembah. Wal iyadu billah, ini kesyirikan yang sangat nyata yang sampai saat ini masih terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Wa yastaghitsuna bil amwat, mereka beristighatsah kepada al amwat, kepada orang-orang yang telah mati. Makna istighatsah nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah di halaman ke-90, apa makna istighatsah. Tetapi secara singkatnya bahwa istighatsah adalah salah satu bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah. Meminta bantuan, pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala di saat kondisi yang sangat memerlukan, kondisi yang emergensi, yang darurat. Nah, sehingga amalan semacam itu dinamakan dengan istighatsah. Kenyataan yang terjadi bahwa istighatsah yang dilarang adalah istighatsah menjadikan perantara orang-orang yang mati, nah, untuk dijadikan perantara antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang meminta pertolongan bantuan di dalam kondisi yang genting, akan tetapi dia jadikan sarana perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala berupa al-amwat, berupa orang-orang yang telah meninggal dunia. Sehingga terplesetlah istighatsah tadi kepada istighatsah yang terlarang. Ketahuilah pada intinya bahwa istighatsah salah satu dari bentuk ibadah. Tetapi ketika pelaksanaannya salah di dalam menerapkannya, maka akan berbelok istighatsah tadi mengarah kepada kesyirikan. Maka oleh karenanya disebutkan dengan bahasa wayastaghitsuna bil amwat. Mereka beristighatsah melalui perantara-perantara orang-orang yang telah meninggal dunia. Haula ibadatuhum batilah. Maka mereka itu ibadahnya batil. Naam, tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Apa sebabnya? Li'annahum yusyrikuna billah azza wa jalla. Sebabnya karena mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Al-amwat yang dijadikan sesembahan tadi bentuk tandingan selain Allah. Naam. Yukhlituna al-ibadah bisyirki. Mereka mencampurkan ibadah yang sesungguhnya yang mestinya murni ibadah kepada Allah semata, kemudian dicampuri bisyirki dengan kesyirikan. Fa'amaluhum batil habitun hatta yuwahhidullaha azza wa jalla. Maka amalan mereka itu batil, habit, membatalkan. Habit, membatalkan dari ibadah-ibadah yang selama ini mereka sudah kumpulkan, yang sudah mereka lakukan, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, bentuk kemakrufan-kemakrufan yang ada akan bisa terhapus dengan sebab perbuatan syirik yang sesaat ketika dia menjadikan tandingan selain Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya selalu dan diingatkan, dan itulah inti dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, menyeru mengingatkan pada setiap generasinya untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka secara total dari perbuatan kesyirikan. Tidak ada henti-hentinya dakwah mereka alaihimussalatu wassalam, yang pertama itulah yang mereka serukan dan yang terakhir. Naam. Maka amalan mereka batil, habit, hatta yuwahhidullaha azza wa jalla, sampai mereka mau bertauhid kepada Allah Jalla wa ala, wa yukhlisu lahul ibadah, dan mau mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, wa yatruku ibadah ma siwah, dan sampai mereka mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah semuanya. Inilah syarat kalau ibadah mau diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Syaratnya ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ibadah semata hanya kepada Allah. Tidak ternodai, tergores sedikit pun dengan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Wa illa fa innahum laysu ala syai'. Jika mereka tetap tidak mau melakukannya, niscaya mereka laisu ala syai', tidaklah sama sekali mereka beribadah kepada Allah. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersekutukan aku, kata Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan batallah, musnah, hanguslah amalanmu. Tentunya Rasul tidak akan berbuat kesyirikan. Tetapi mengapa Allah Jalla wa'ala ingatkan ini kepada Rasulnya? Kalau Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, diingatkan, apalagi selainnya. Naam, dilarang ini bukan hanya pada umatnya saja, tetapi yang terdepan kepada seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam yang Allah utus. Wajibut tanabbuh lihada. Maka wajib untuk menjadi perhatian semuanya masalah ini. Bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang kecil. Inilah dakwah yang besar, inilah inti dari dakwah Islam, mengajak, menyeru kepada tauhid, mencegah mereka dari segala bentuk kesyirikan. Lianna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun kainan mankan. Tahuilah sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan ridha dipersekutukan dengan sesuatu apapun, kainan mankan, siapapun dia. 6. La yarda subhanah bimusyarakati ahadin mahmakan. Allah Jalla wa'ala juga tidak akan ridha dengan persekutuan seorang pun, siapapun, mahmakan, walaupun siapa dia. Li'alla yaqulu ahad, agar jangan nanti ada seorang menyatakan, ana attakhidhu minal awliya'i was-salihin wat-tayyibin syufa'a. Aku jadikan, aku memakai para wali-wali dan orang-orang saleh dan tayyibin, orang-orang yang baik, syufa'a, sebagai perantara yang bisa memberikan syafaat aku nanti. 6. Jangan ada seseorang kemudian menyatakan seperti itu. Ana la a'budul asnam wal authan kama huwa fil jahiliyah. Aku sudah tidak menyembah berhala, atau aku tidak menyembah patung-patung yang ada sebagaimana di masa jahiliyah. Ana attakhidhu ha'ula'i syufa'a la a'buduhum. Aku tidak sembah mereka, akan tetapi aku cuma jadikan mereka itu sebagai syufa'a, sebagai perantara, yang dengan itu aku berharap mereka bisa memberikan syafaat kepadaku nanti di yaumil qiyamah. Sama sekali syafaat itu tidak akan tercapai. 6. Syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang masyru'ah, ada syafaat yang manhiyah. Ada syafaat yang disyariatkan, ada pula syariat yang terlarang. Bagaimana syafaat yang terlarang? Adalah syafaat yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh agama Allah Jalla wa'ala. Salah satunya mengharapkan syafaat dari al-amwat, dari orang-orang yang telah meninggal dunia, dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, dari para wali yang telah meninggal dunia. Maka syafaat itu hanya angan-angan belaka, dan itu tergolong syafaat yang batilah. Wa naqulu lahu, maka kita jawab, kita katakan kepada dia, jika ada orang yang tipenya seperti itu, menyatakan kalimat senada seperti itu, kata Syekh Shalal Fauzan mengajarkan jawabannya, hadhihi maqalatul jahiliyah. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang sudah pernah dikatakan oleh kaum jahiliyah. Ittakhuduhum syufa'a indallah. Mereka menjadikan para salihin, para awliya sebagai syafaat di sisi Allah. Li'annahum salihun wa awliya min awliya illah. Dengan alasan mereka itu orang saleh, dengan alasan mereka itu wali dari walinya Allah. Wallahu la yarda bihada. Allah Jalla wa'ala tidaklah ridha sama sekali dengan sikap, dengan cara, dengan perbuatan seperti ini. Maka hati-hatilah terpleset. 6. Dengan bentuk-bentuk yang dia tidak mengetahui tentang ilmunya, dia menyatakan dia mengharap dengan suatu syafaat, sementara yang dia harapkan atau yang diangan-angankan menurutnya adalah syafaat yang disyariatkan, tetapi justru adalah syafaat yang batilah, syafaat yang tertolak di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana tawassul. 6. Sebagaimana tawassul. Tawassul ada yang disyariatkan, tawassul pula ada yang dilarang. 6. Maka dilarangnya tawassul adalah tawassul yang dilarang tentunya. Apa maknanya tawassul yang dilarang? Ketika dia meminta-minta kepada Allah Jalla wa'ala melalui perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Di antaranya kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya fulan, demi arwahnya fulan wa fulan, syekh fulan dan syekh fulan. Ya Allah, maka kabulkanlah permintaan kami. Dia menyebut-nyebut nama para wali-wali tadi. Dengan harapan untuk dikabulkan di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka perbuatan ini perbuatan tawassul, tawassul yang dilarang. Mengapa tidak dilakukan tawassul yang disyariatkan? Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan bertauhid. Naam. Atau dengan asma'ul husna, nama-nama Allah Jalla wa'ala yang baik. Dan dengan amalan-amalan saleh. Ini tawassul-tawassul yang disyariatkan. Maka justru dia terjebak kepada perbuatan syafaat yang batilah. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang mereka sangka kebaikan. Dan justru menyeret mereka kepada murka Allah Jalla wa'ala. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. 6. Insyaallah taala kita bertemu kembali kajian rutin ba'dal maghrib. 6. Setelah Idul Fitri باذنillah taala. Adapun kajian Ahad pagi esok tetap masih berlangsung. 6. Kajian maghrib insyaallah masih berlangsung sebelum masuknya Ramadan. 6. Dengan asatidah yang lain, Ustaz Abu Saleh. 6. Masih ada jadwal insyaAllah sebelum masuknya Ramadan. Maka dengan masuknya Ramadan, kajian rutin maghrib sampai isya terhenti sementara sampai selesainya dari Idul Fitri biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.